الرحمن ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwati fillah a'zanillahu wa'ayyakum, baik hadirin jamaah Masjid Pusdai, Pusat Dakwah Islam Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Roja Cileungsi, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Pontianak, Tanjung Pinang, Berau, Surabaya, dan roja-roja di kota lain, pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, radio dan TV RBK di Kebumen, radio 1 Lombok, radio Amuba di Pangkal Pinang, radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, Surau TV di Padang, dan Ahsan TV di mana saja Anda berada, juga para netizen melalui streaming Instagram, Facebook, YouTube atau media sosial lain lewat akun manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Tauhid. Kita sudah selesai membahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla, mencakup iman kepada rububiyah Allah, iman kepada Allah, dan poin terakhir kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita masuki rukun iman kedua, al-imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat termasuk salah satu di antara rukun iman yang enam, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril datang dalam bentuk seorang manusia, wajah rambutnya amat sangat hitam, pakaiannya amat sangat putih, tidak ada tampak bekas-bekas safar pada dirinya, dan tak ada seorang pun yang mengenal, disebut orang jauh, tidak kelihatan bekas-bekas safar, kelelahan, kelaparan, kehausan, atau kumal, dekil, endekucol gitu, enggak ada, fresh. Disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang tahu, yang mengenalnya, enggak pernah kelihatan orang ini. Terus bertindak begitu akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Ketika bertanya tentang iman, akhbirni anil iman, terangkan kepada saya tentang iman. Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Lahirlah 6 rukun iman. Rukun yang keduanya iman kepada para malaikat. Tak sah keimanan seseorang tanpa mengimani adanya para malaikat. Di dalam Al-Quran, iman kepada malaikat sering disandingkan dengan iman kepada Allah. Dan selalu urutannya atau seringkali urutannya nomor 2. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 285 Allah berfirman, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semua para rasul dan orang beriman beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya. Juga Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu bukanlah engkau menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur, tapi kebaikan atau albir itu kamu beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan beriman kepada para malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Dan banyak lagi ayat lain yang menyandingkan iman kepada Allah dengan iman kepada para malaikat. Adapun iman kepada para malaikat mencakup beberapa poin. Untuk di Bandung ya, jamaah di Bandung, insya Allah khusus kita akan membahas kitab yang khusus membahas tentang para malaikat, mengembara ke alam para malaikat yang mulia hari Selasa pagi ya. Setelah selesai fiqih Asmaul Husna insyaallah. Sekarang sepintas dulu. Iman kepada malaikat mencakup beberapa poin. Pertama, al-imanu biwujudihim. Beriman kepada keberadaan mereka. Mereka itu ada. Walaupun tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak teraba oleh tangan kita. Tak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat sosok malaikat. Tapi wajib diyakini keberadaannya karena diterangkan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam banyak hadis yang sahih. Dan beriman kepada para malaikat termasuk di antara beriman kepada hal yang gaib. Dan ini termasuk salah satu di antara ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Yang gaib itu rukun iman, termasuk beriman kepada adanya malaikat. Jadi wajib kita meyakini bahwa mereka ada. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah berfirman, Subhana, bal ibadu mukramun. Maha suci Allah. Bahkan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Ucapan Subhanallah ini nafi, menolak, meniadakan anggapan orang kafir yang meyakini para malaikat itu anak-anak Allah berjenis kelamin perempuan. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha wa ma lahum bihi min ilm. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat menamai malaikat penamaan wanita. Jadi di adalah wanita, jenis kelaminnya, gendernya wanita, dan dianggap anak-anak Allah. Makanya gambaran orang kafir tentang para malaikat yang mereka ungkapkan dalam komik, dalam film-film, malaikat itu digambarkan sosok wanita bersayap, bawa tongkat, di atas kepalanya ada sinar putih gitu kan. Dari dulu itu oleh Allah dibantah, subhana, maha suci Allah dari hal itu. Bal ibadum mukramun, yang sebenarnya para malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Allah menciptakan para malaikat untuk beribadah kepadanya, melaksanakan semua perintah Allah. Kedua, iman kepada malaikat mencakup beriman kepada asnaf mereka. Asnaf itu kelompok. Nanti akan kita sebutkan beberapa kelompok malaikat berdasarkan tugas atau amal yang mereka lakukan. Mereka berkelompok, mereka juga memiliki beberapa sifat yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dan mereka melakukan amalan-amalan yang Allah perintahkan sebagaimana diterangkan dalam Quran dan Sunnah. Juga beriman kepada keutamaan mereka dan kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah menceritakan para malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Apanya? Fisiknya, badannya, raganya. Para jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Kita diciptakannya dari tanah, jelek kayak begini. Jin diciptakan dari api. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Itu fisiknya, lahiriahnya. Adapun ruhnya, Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan dari bahan apa ruh ini diciptakan. Baik ruh manusia, ruh binatang, ruh para jin, termasuk ruh malaikat. Malaikat makhluk yang punya ruh dan punya jasad. Dan suatu saat terpisah ruh dari jasadnya, lalu mereka mengalami kematian. Ketika ditiup sangkakala, mati seluruh malaikat kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki untuk tidak mati. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah semua makhluk yang ada di langit. Siapa? Para malaikat. Dan makhluk yang ada di bumi. Siapa? Malaikat yang ada di bumi, termasuk manusia, jin, binatang, semua makhluk binasa. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Jadi malaikat pun ada matinya, terpisah ruhnya dari jasadnya. Kelirulah orang yang meyakini bahwa malaikat itu hanya ruh tanpa jasad, karena keliru dalam memahami bahwa malaikat Jibril disebut dengan sebutan ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turunlah para malaikat dan ruh di malam Lailatul Qadar itu. Ruh di sana maknanya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril disebut ar-ruh bukan karena dia hanya ruh tanpa jasad, bukan. Tapi dia adalah hamilur ruh, pembawa ruh. Dan ar-ruh yang dimaksud di sana Al-Qur'an, wahyu. Al-Qur'an memiliki banyak sebutan, syifa, Al-Furqan, Nur, Dzikr, termasuk ruh. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hei Muhammad ruh atas perintah kami. Allah mewahyukan ruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ruh di sini Al-Qur'an. Karena salah satu fungsi Al-Qur'an sama dengan fungsi ruh, yaitu menghidupkan hati yang sudah mati. Hati yang kafir, musyrik, tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebaikan, mati sudah. Maka begitu menerima dan mengimani Al-Qur'an, maka hidup kembalilah hati tersebut. Seperti hati para sahabat yang tadinya musyrik, penyembah berhala, tunggul dirurut, satang dirumpak, segara dilabrak, mereka mabuk, mereka berjudi, mereka makan riba, mereka berzina, mereka semua larangan, semua keburukan dilakukan, termasuk menyembah berhala. Mati hatinya. Datang Al-Qur'an, mereka menerima Al-Qur'an masuk ke dalam jiwa mereka, maka hidup kembalilah jiwa itu. Makanya Al-Qur'an disebut ruh. Pembawa ruh, pembawa wahyu adalah malaikat Jibril. Maka beliau disebut dengan sebut ar-ruh, maknanya hamil ruh, pembawa ruh, pembawa wahyu dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti malaikat Jibril hanya ruh tanpa jasad, tapi disebut ruh karena beliau membawa ruh dengan makna wahyu. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Apanya? Raganya, fisiknya. Di antara keutamaan para malaikat dan tingginya kedudukan mereka di hadapan Allah diterangkan oleh beberapa ayat Al-Qur'an. Pertama, Allah mengidhafatkan para malaikat kepada Allah. Mengidhafatkan itu menyandarkan, disebut idhafatu tashrif, penyandaran dalam rangka untuk memuliakan, seperti baitullah, Ka'bah atau rumah Allah, baik Ka'bah ataupun masjid, seperti kitabullah, seperti rasulullah. Kitab, rasul, bait disandarkan kepada lafaz Allah dalam rangka memuliakan hal itu. Demikian juga malaikat disandarkan kepada Allah dalam banyak ayat yang menunjukkan kemuliaan malaikat di sisi Allah. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan para malaikatnya. Nyah di sini siapa? Allah. Wa malaikatahu, hu di sini siapa? Allah. Malaikat disandarkan kepada dhamir Allah azza wa jalla. Juga dalam Al-Baqarah 285, kullun amana billahi wa malaikatihi, semuanya beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya. Nyah di sini Allah. Lafaz malaikat disandarkan, diidhafatkan kepada lafaz Allah. Dalam An-Nisa 136 Allah berfirman, wa may yakfur billahi wa malaikatihi, siapa yang kufur kepada Allah dan kepada malaikatnya. Dalam surah Al-Baqarah 98, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi, siapa yang memusuhi Allah dan para malaikatnya. Dan banyak lagi disandarkannya lafaz malaikat kepada Allah azza wa jalla, disebut idhafatu tashrif, idhafat penyandaran kata dalam rangka memuliakan. Ini dalil pertama tentang mulianya malaikat di sisi Allah azza wa jalla. Kedua, Allah menyandingkan syahadat atau persaksian Allah dengan persaksian para malaikat, menyandingkan solawat Allah dengan solawatnya para malaikat, disebut berbarengan. Seperti dalam surah Ali Imran 18, Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah. Allah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan juga para malaikatnya, menyaksikan hal tersebut, menyaksikan keesaan Allah. Disebut Allah bersaksi bahwa Allah esa, satu-satunya yang berhak disembah, juga para malaikat. Disandingkanlah persaksian Allah dengan persaksian para malaikat tentang kalimatut tauhid. Juga salawat, Allah suka bersalawat kan kepada para manusia, kepada para nabi Allah bersalawat. Seperti innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sungguhnya Allah dan juga para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Salawat Allah disandingkan dengan salawat para nabi, dengan salawat para malaikat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya nabi, kita juga dapat salawat dari Allah dan para malaikat kalau kita mengamalkan amalan-amalan tertentu, seperti amalan yang kita sedang lakukan sekarang, duduk di masjid membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Itu para malaikat salawat, Allah salawat, para malaikat salawat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Dzukira li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ahaduhuma alim wal akhar abid. Ada dua orang diceritakan kepada Nabi SAW, siapa di antara dua orang ini yang lebih utama, satu alim, satu abid. Alim itu orang berilmu, satu lagi abid itu ahli ibadah tapi tanpa ilmu, ibadahnya rajin tapi ilmunya minim. Kalau yang satu alim, ilmunya banyak tapi ibadahnya tidak sehebat yang abid tadi. Mana yang lebih utama? Nabi SAW menjelaskan, fadlul alimi alal abid kafadli ala adanakum. Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaan diriku di atas orang terendah di antara kalian. Dalam riwayat lain, kal qamari lailatal badri ala sairil kawakib, seperti bulan di malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada. Bintang konon miliaran, bulan hanya satu, tapi di malam purnama cahaya bulan mengalahkan seluruh cahaya bintang yang ada. Seperti itu keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Lalu beliau melanjutkan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dapat solawat. Jadi solawat Allah dengan solawat malaikat itu seringkali disandingkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula, dalam riwayat lain ala sufufil mutaqaddimah. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di saf yang paling depan ketika solat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Banyak selain Nabi alaihi salatu wasalam, kita pun bisa meraih solawat Allah dan para malaikat. Disandingkan solawat Allah dengan solawat malaikat. Adapun makna solawat Allah adalah, berkata Imam Abu Aliyah rahimahullah, salatullahi ala amdih sana'uhu alaihi indal malaikah, salawat Allah kepada hamba-Nya adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat, dipuji oleh Allah. Itu salawat Allah. Adapun salawat para malaikat, istighfar mereka, tarahum mereka bagi orang-orang yang diberi salawat. Seperti kita lagi ngaji, dapat salawat malaikat. Selama ngaji, para malaikat berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Gitu terus tuh selama ngaji. Makin lama ngajinya, makin banyak doa malaikat untuk kita, dimintakan ampunan, dimintakan rahmat. Ini salah satu penyebab kenapa menghadiri majelis kajian seperti ini menggugurkan dosa. Makin lama ngajinya, makin banyak dosa yang gugur. Makanya kalau ngaji itu yang lama, biar banyak dosa yang gugur. Nah, sekarang setelah kajian saya sampai 5:30, ba'da maghrib jangan pulang. Ada guru saya nanti datang ke sini. Melanjutkan ngaji, ya. Beliau Ustaz Abdullah Zain. Jangan lihat usia, usianya lebih muda dari saya. Ilmunya, pengalamannya jauh di atas saya. Datang malaikat memintakan ampunan, memintakan rahmat ke saya, ke kita semuanya. Memintanya kepada Allah untuk kita semua. Itulah salawatnya para malaikat. Sudah, jadi salawat Allah selalu disandingkan dengan salawat malaikat yang menunjukkan mulianya kedudukan para malaikat di sisi Allah SWT. Ini dalil kedua tentang mulianya malaikat di sisi Allah. Dalil ketiga, Allah yang mensifati malaikat dengan sifat kiram atau karam. Sebagaimana firman Allah dalam beberapa ayat. Surah Abasa ayat 15 dan 16 Allah menyatakan bi aidi safarah kiramim bararah. Bi aidi safarah. Salah satu sebutan bagi malaikat adalah safarah. Bi'aidi safarah, catatan itu ada di tangan safarah. Maksud safarah di sini malaikat. Makna safarah adalah duta besar, safarah, kedutaan itu safarah. Duta besar safir. Apa makna duta? Duta itu perantara. Duta besar kita di negara ini perantara antara negara kita dengan negara yang di tempat tersebut. Para malaikat safar, duta, penengah atau yang menyampaikan penengah antara Allah dengan kita, dengan manusia. Bi'aidi safar. Catatan itu berada di tangan safar, para malaikat. Kiramim bararah, yang maha mulia, sangat mulia, dan bararah, maha baik. Malaikat oleh Allah disifati dengan kiram dan bararah. Allah yang mensifati malaikat dengan sifat yang mulia dan baik tersebut. Dalam surah Al-Infitar disebutkan wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sesungguhnya bagi kalian semua ada para malaikat penjaga, atau dengan makna lain pencatat. Allah menyatakan kiraman katibin, mereka amat sangat mulia dan selalu mencatat amal-amal manusia. Dalam surah Al-Anbiya yang saya bacakan tadi, bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat, malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. Oleh karena itulah pujian Allah Azza wa Jalla kepada para malaikat dengan diberinya sifat-sifat yang baik. Kiram, bararah, menunjukkan mulianya para malaikat di sisi Allah Azza wa Jalla. Ibadu mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Siapa yang memuliakannya? Allah Azza wa Jalla yang memuliakan mereka. Ini dalil ketiga. Keempat, mulianya para malaikat bisa dilihat dari segi zat, posisi, kedudukan. Para malaikat berada di tempat yang sangat dan paling dekat dengan Allah dibanding makhluk hidup lainnya. Kenapa? Pertama, para malaikat ada yang memikul arsy, dan Allah istiwa di atas arsy. Berarti malaikat pemikul arsy posisinya dekat dengan Allah. Mungkin bahasa kitanya ring satu. Di sekitar arsy ada lagi para malaikat yang lain yang jumlahnya tidak terhitung. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menyebut para malaikat yang ada di sekitar arsy itu dengan malaikat karubiyun, karena dekatnya mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu, para malaikat yang memikul ars dan para malaikat yang ada di sekitar ars. Mereka bertasbih, selalu memuji Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Az-Zumar 75 Allah berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil ars. Engkau lihat para malaikat berkerumun di sekeliling arsy. Jadi secara jarak dan posisi mereka amat sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan kemuliaan mereka, sampai mereka disebut sebagai makhluk yang didekatkan, yashhaduhul muqarrabun. Kata Allah Azza wa Jalla, yashhaduhul muqarrabun, dalam surah Al-Mutaffifin, dia disaksikan oleh para malaikat yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tempatnya di tempat yang paling tinggi. Kita tahu tidak ada makhluk hidup selain para malaikat yang menempati tempat yang paling tinggi. Tidak jin, apalagi manusia. Makanya mereka disebut dengan al-mala'ul a'la. Al-mala' artinya kelompok atau golongan. Al-a'la yang menempati tempat tertinggi. Mereka adalah para malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saffat ayat yang ke-8, la yasamma'una ilal mala'il a'la. Para jin itu tidak bisa mencuri dengar kepada al-mala'ul a'la. Maksudnya para malaikat yang menempati tempat-tempat yang tertinggi. Karena mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka memikul arsy. Dan ketika memikul arsy, mereka sambil bertasbih. Dan malaikat yang ada di sekitar arsy itu sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 206. Innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatih. Yusabbihunahu walahu yasjudun. Kata Allah, sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka tidak bertakabur, tidak sombong untuk beribadah kepada Allah. Walaupun mereka mulia, mereka hebat, mereka enggak ragu, enggak merasa hina, enggak merasa gengsi untuk beribadah kepada Allah. Wa yusabbihunahu, mereka bertasbih kepada Allah, wa lahu yasjudun, dan mereka sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Juga diterangkan dalam surah Fussilat ayat 38, fa inistakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahar wa hum la yasamun. Kalau orang-orang kafir itu takabur ketika didakwahi, tidak mau menerima, menolak kebenaran, menentang, memusuhi dakwah dan para pelaku dakwah, takabur mereka, maka sesungguhnya para malaikat yang ada di sisi Allah, mereka bertasbih malam dan siang tanpa merasa jemu, tanpa merasa bosan, tanpa merasa bete, tanpa merasa capek, cangkel, pegel, dan keluhan-keluhan yang lainnya. Para mereka makhluk-makhluk hebat. Para malaikat makhluk yang luar biasa hebat. Punya sayap yang memungkinkan mereka bisa terbang. Punya kekuatan yang dahsyat luar biasa. Dekat hubungannya dengan Allah. Dimuliakan oleh Allah. Tapi mereka tidak sombong, tidak takabur untuk beribadah kepada Allah. Ini manusia-manusia lemah. Manusia yang kecil dan hina. Takabur dari ibadah kepada Allah. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang menunjukkan mereka, para malaikat tersebut adalah makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi beberapa dalil tadi cukup untuk menjelaskan mulianya dan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah. Dilihat dari segi amalan, kegiatan, perbuatan, aktivitas yang dilakukan oleh para malaikat, malaikat terbagi kepada beberapa kelompok, beberapa golongan. Kelompok ini bukan berarti geng-gengan, geb-geban, enggak. Tapi kelompok itu diklasifikasi berdasarkan tugas yang Allah berikan kepada mereka, kegiatan atau amalan yang mereka lakukan. Pertama, ada kelompok malaikat pemikul arsy. Jumlahnya sekarang ada jumlahnya nanti pada hari kiamat ada 8. Allah berfirman dalam Ghafir ayat 7, alladzina yahmilunal arsy wa man haulah. Para malaikat memikul arsy dan juga malaikat sekitar arsy. Al-Haqqah ayat 17 menyatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamania. Di hari kiamat ada malaikat yang memikul arsy berjumlah 8 pada hari kiamat. Karena langit dan bumi berguncang, hancur, ditiupnya sangkakala oleh malaikat yang ditugaskan untuk itu, maka arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Lalu para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Apakah 8 malaikat itu 8 personal malaikat atau 8 kelompok malaikat yang satu kelompoknya mungkin banyak? Ikhtilaf di kalangan para ulama. Itu pada hari kiamat. Adapun sekarang, sebelum kiamat terjadi, tidak ada keterangan baik dalam ayat atau hadis yang sahih berapa malaikat yang memikul arsy sekarang. Cuma ada hadis bahwa sekarang arsy Allah dipikul oleh 4 malaikat. Satu berupa orang, satu lagi berupa singa yang besar, satu lagi berupa unta yang besar, dan satu lagi berupa burung yang besar. Tapi hadis ini dhaif. Karena dhaif dan ini menyangkut perkara yang gaib, para ulama, sebagian ulama menolak kehujahan hadis ini untuk masalah akidah karena dhaifnya. Tapi yang jelas, nanti pada hari kiamat malaikat dipikul oleh 8 malaikat, dijelaskan dalam ayat wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yawma idzin tsamaniyah. Pada hari itu, hari kiamat, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Jadi ini kelompok pertama, kelompok pemikul arsy. Kedua, ada malaikat muqarrabun. Beda dengan pemikul arsy. Mereka itu malaikat yang amat sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Diterangkan dalam beberapa ayat, di antaranya surah An-Nisa ayat yang ke-172. La yastankifal masihu ayyakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Kata Allah, Isa, Al-Masih Isa bin Maryam, tidak enggan, tidak menolak, tidak gengsi, tidak malu untuk menjadi hamba bagi Allah. Demikian juga para malaikat muqarrabun, para malaikat yang dekat, didekatkan kepada Allah. Mereka amat mulia, amat tinggi, amat sangat terhormat, tapi tidak gengsi, tidak enggan untuk beribadah kepada Allah. Ini manusia yang hina, yang kecil, yang lemah, banyak yang enggan dalam melakukan ibadah kepada Allah. Ada lagi malaikat yang berjaga di surga dan berjaga di neraka, mengazab para penghuni neraka di antara mereka disebut dengan sebutan malaikat Zabaniyah, seperti yang diterangkan dalam surah Al-A'la ayat yang terakhir. Dan pimpinan kelompok malaikat di neraka ada 19. Tapi pemimpin seluruh malaikat yang ada di neraka satu, yaitu malaikat Malik. Kalau malaikat Malik oleh Allah namanya disebut dalam Al-Quran, seperti yang tercantum dalam surah Az-Zukhruf ayat 77, wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Berserulah para ahli neraka, hei Malik. Malik itu malaikat penjaga neraka, pimpinannya. Hei Malik, liyaqdi alaina rabbuk, hendaklah Rabbmu Allah Azza wa Jalla mematikan kami saja daripada disiksa kayak begini. Mending mati, kalau mati enggak ngerasa apa-apa. Jadi memohon waktu di dunia mah mereka itu tidak berharap mati, tapi di akhirat di neraka meminta kematian karena saking tidak tahannya dengan siksa. Berseru kepada malaikat pemimpin penjaga neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, hei Malik hendaklah Rabbmu mematikan kami saja. Adapun malaikat penjaga surga, namanya tidak diterangkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang sahih. Makanya sebagian ulama ahlu sunnah menolak adanya malaikat yang namanya malaikat Ridwan sebagai penjaga surga, karena enggak ada nas Al-Quran atau hadis yang sahih. Terus dari mana atau adanya muncul malaikat Ridwan, nama malaikat Ridwan sebagai penjaga surga? Dari hadis. Tapi hadis ini dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, bahwa malaikat penjaga surga namanya adalah malaikat Ridwan. Maka sebagian ulama ahlu sunnah ada yang menetapkan Ridwan sebagai malaikat penjaga surga, termasuk al-imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil riwayat itu dalam kitab tafsir dari Imam Ibnu Jarir Al-Tabari. Muncullah nama itu. Sebagian ulama lagi tidak, karena ini masalah akidah, dan masalah akidah tidak boleh didasarkan kepada hadis dhaif. Tapi yang jelas ada malaikat penjaga surga, seperti malaikat peniup sangkakala. Al-Quran menjelaskan ada malaikat peniup sangkakala. Tapi nama malaikat sangkakala tersebut tidak disebut, cuma diterangkan wa nufikha fisur, ditiuplah sangkakala. Tapi siapa yang meniupnya? Al-Quran tidak menerangkan. Hadis juga yang sahih tidak menjelaskan. Kita kan selama ini mengetahui siapa malaikat yang meniup sangkakala. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil namanya tidak disebut dalam Al-Quran, tapi disebut dalam hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW kalau sholat malam beliau membaca doa iftitah, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila, Fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahadah, anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fi yakhtalifun, dan seterusnya sampai akhir doa ini. Ada Allahumma rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil, ya Allah Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Ada malaikat yang namanya malaikat Israfil. tapi tidak disebut tugasnya apa. Ada malaikat peniup sangkakala, tapi tidak disebut siapa yang meniupnya. Terus kenapa itu bisa nyambung? Bahwa malaikat peniup sangkakala itu malaikat Israfil. Ada hadis juga, tapi dhaif lagi, sama diriwayat oleh Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya. Sanad hadis ini dhaif. Tapi karena adanya nas hadis walaupun dhaif, sebagian ulama Ahlus Sunnah menetapkannya bahwa peniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Sebagian ulama lain menolak, tidak, bukan Israfil, karena enggak ada nas yang menerangkan itu dari hadis yang sahih. Yang dhaif enggak bisa dijadikan dalil untuk masalah akidah, masalah yang gaib seperti ini. Tapi wajib diyakini ada malaikat peniup sangkakala, wajib diyakini ada malaikat namanya Israfil, tapi bukan sebagai peniup sangkakala. Walhasil ikhtilaf di kalangan para ulama. Apakah ulama Ahlus Sunnah ada khilaf dalam masalah akidah? Ada, contohnya ini. Tapi ini tidak prinsip. Siapa yang salah, siapa benar, tidak terjerumus ke dalam kebidahan atau kesesatan. Enggak sama sekali. Ya. Nah, jadi ada malaikat penjaga surga, ada malaikat penjaga neraka. Jumlah malaikat penjaga neraka ada tak terhitung banyaknya, tapi pimpinan kelompoknya ada 19. Surah Al-Muddathir ayat 30 menyatakan alaiha tis'ata asyar. Di neraka itu ada 19 malaikat pimpinannya. Adapun anggota yang menyiksa di dalam neraka banyak, tak terhitung. Salah satunya diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam kitab sahih Muslim, bahwa di neraka itu yu'ta bi jahannam sab'una zimam. Akan didatangkan nanti di neraka itu 70 ribu zimam. Zimam itu rantai, rantai yang sangat besar. Setiap satu rantai besinya digusur, dipegang oleh 70 ribu malaikat. Satu rantai besinya dipegang oleh 70 ribu malaikat, rantai besinya aja 70 ribu. Berapa malaikat nu ngagugusur rantai hungkul tah? 70 ribu aja kali 70 ribu ya. 7 kali 7, 49. Tambah 0-nya berapa? 8. 49 dengan 0-nya 8. Berapa tuh? 4 miliar 900 juta malaikat ya. Itu baru yang memegang rantainya saja. Belum yang lain-lainnya. Menunjukkan malaikat yang berjaga, bertugas, bekerja di neraka itu amat sangat banyak. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 49, wa qala alladhina finnari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Berkatalah para ahli neraka kepada para malaikat penjaga neraka jahannam. Kata mereka, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Allah supaya Allah meringankan azab bagi kami sehari saja. Jangan dahsyat-dahsyat amat siksa itu kayak gini. Ringankan bagi kami sebentar saja. Ini menunjukkan adanya malaikat di jahannam yang menyiksa mereka. Dan malaikat yang bekerja, bertugas di jahannam itu tidak berbelas kasihan. Tugasnya itu kan menyiksa. Kalau menyiksa ada rasa belas kasihan, enggak tega itu ya. disebut dengan sebutan ghilaz. Allah berfirman, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar alaiha malaikatun ghiladun syidad. Hai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun. Di neraka itu ada malaikat ghilaz. Makna ghilaz adalah malaikat yang sudah dicabut rasa belas kasihan dalam hatinya. Jadi tidak ada rasa kasihan kepada orang yang disiksanya. Kita jadi korban kejahatan, dicopet, dijamret, ditodong. Itu sakitnya itu nyelekit. Duh, itu kalau ada si copet, si penodong, gitu ya. Dikesek-kesek gitu. Ternyata dapat. Dipukuli babak belur sampai berdarah-darah. Ada kasihan enggak? Ada. Udah, kasihan. Serahkan ke polisi, kan gitu ya. Tadinya gemes, tadinya kesel, marah, emosi, tapi setelah babak belur kasihan, jangan diteruskan. Kadang-kadang udah bebaskan saja, udah dihukum dengan hajaran masa itu, jangan dikepolisikan. Kadang-kadang begitu, ada rasa kasihan. Ini malaikat yang bekerja di neraka sudah dicabut rasa belas kasihan. Si raja tega. Ghilaz namanya, ya. Itulah beberapa sifat para malaikat di neraka. Di antara para malaikat ada yang ditugaskan untuk menjaga manusia dari musibah, kecelakaan, keburukan yang tidak ditakdirkan atau belum ditakdirkan menimpa orang itu. Setiap kita ada di depan dan di belakang. Ikhwah sekalian, pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian. Dimanapun, kapanpun. Kita dikelilingi malaikat. Depan, belakang kita ada malaikat penjaga. Kanan kiri kita ada malaikat yang menuliskan amal-amal baik dan buruk kita. Allah berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, lahu muaqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yahfaduna min amrillah. Bagi setiap manusia ada malaikat penjaga di depannya dan di belakangnya, mereka menjaga manusia itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Depan belakang ada malaikat. Makanya jangan khawatir ada keburukan, musibah, kecelakaan yang menimpa kita kalau itu tidak Allah takdirkan. Dijaga, diselamatkan oleh malaikat yang memang ditugaskan untuk itu. Tapi ketika takdir Allah sudah ditetapkan untuk kita, malaikat penjaga berlepas diri dari hal itu. Akhirnya kita terkena musibah itu. Ketika menjelaskan ini, para ulama menyatakan, ai ma'ahu malaikatun yahfadunahu min baini yadaihi wa min khalfih fa idza jaa qadarullah takhallaw an. Makna ayat ini adalah setiap orang disertai oleh malaikat. Malaikat itu menjaga dia dari depan dan dari belakang. Bila datang takdir Allah kepada dia untuk memperoleh musibah atau keburukan, maka malaikat penjaga itu pun meninggalkannya. Akhirnya kena musibah. Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada lagi kelompok malaikat yang memelihara amal-amal baik dan buruk kita dengan cara dicatatkan. Di kanan disebut dengan sebutan raqib, di kiri disebut dengan sebutan atid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anishimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. ada dua malaikat yang selalu melekat, mendampingi, ya, kemanapun orang itu pergi, di kanan dan di kiri. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Hati-hati ketika berucap. Ini mencakup niat. Malaikat tersebut tahu enggak isi hati kita? Tahu. Berdasarkan hadis, kalau seseorang memiliki niat untuk melakukan satu kebaikan, dicatat satu kebaikan oleh malaikat pencatat itu. Berarti tahu hati orang. Ya. Termasuk al-anin. Al-anin itu rintihan, keluhan. Hati-hati ikhwah, jangan mudah mengeluh atas apapun yang kita rasakan, kita alami. Sakit ke, dingin ke, pegal ke, atau yang sejenisnya, dicatat itu. Ketika Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sakit keras di akhir hayatnya, dikunjungi oleh kawan-kawan dan muridnya. Beliau merintih saking gak kuat dengan demam. Diingatkan, wahai Imam, sesungguhnya para malaikat mencatat semua yang keluar dari mulutnya, hatal anin, sampai keluhan pun dicatat. Imam Ahmad sejak saat itu sampai akhir hayatnya beliau tidak pernah lagi merintih, tidak pernah lagi apa tadi itu anin tuh ya, rintihan, keluhan. Dah kita ya yang mendengar orang mengeluhkan kesulitan, mengeluhkan sakit, dengarnya juga kurang nyamannya. Kurang nyaman. Berarti itu enggak bagus untuk dikat. Sabar. Penderitaan itu menggugurkan dosa. Lihat, bercermin, belajarlah kepada orang-orang yang menderita karena kelelahan, karena pegal ketika bekerja, banting tulang, peras keringat dalam pekerjaan yang kasar. Kuli-kuli bangunan, kuli-kuli panggul, mereka merasakan penderitaan berat, nafas ngos-ngosan, keringat bercucuran, di apa, tersorot oleh teriknya matahari sampai legam, badannya menghitam, dan seterusnya. Mereka menderita. Tapi kenapa mereka tangguh? Besoknya datang lagi. Besoknya datang lagi. Karena ada iming-iming bayaran. Enggak seberapa. Belum tentu 100 ribu. Coba tuh pedagang-pedagang asongan yang di perapatan, di lampu-lampu merah, kepanasan gitu ya. Jalan kemana kemari, kesana ke pasti pegel gitu. Ada kadang laku, kadang tidak, dan seterusnya. Mereka menderita, tapi tidak mengeluh. Karena apa? Ada iming-iming uang. Gak seberapa. Penderitaan kita kontan diberikan apresiasi, balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Berupa apa? Gugurnya dosa. Setiap penderitaan apapun bentuknya, fisik ataupun psikis. Fisik seperti ada badan kita yang sakit. Psikis seperti kita sedih, kita resah, gelisah, kita sakit hati, dihina orang. Semua menggugurkan dosa. Nikmati. Jangan dikeluhkan. Itu semua tercatat. Samping kanan, samping kiri ada malaikat pencatat. Depan, belakang ada malaikat penjaga. Belum ada malaikat qorin. Ma minkum illa wukila ilaihi qarinu minal jin wa qarinu minal malaikah au kama qala alaihi salatu wasallam. Tak ada seorang pun di antara kamu kecuali diutus kepada dia satu qarin bangsa jin dan qarin bangsa malaikat. Selalu mendampingi. Bayangkan, belum kalau kita mengamalkan zikir tertentu, wirid tertentu, membaca ayat kursi dalam momen tertentu, Allah utus lagi malaikat menjaga kita, sekeliling kita malaikat. Yakini itu, bayangkan itu ketika ketika dalam hati kita ada keinginan untuk maksiat, ketika enggak ada orang yang mengenal kita. Inilah yang disebut dengan sifat muqarabah. Muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu di apa? Diawasi. Allah mengawasi. Para malaikat tidak pernah lepas dalam pengawasannya kepada kita loh. Dan banyak lagi malaikat lainnya yang ditugaskan oleh Allah untuk tugas-tugas tertentu, ya. Ikhwan, iman kepada malaikat ini belum selesai kita bahas, tapi sekarang waktunya sudah habis. Kita tinggal memiliki sisa waktu untuk bertanya jawab. Cukup sampai di sini saja dulu. Mohon maaf, untuk pertanyaan hari Jumat diperuntukkan khusus bagi pendengar dan pemirsa Radio Roja. Kepada Akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Terima kasih jazakallahu khairan untuk Al Ustaz yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang saya sampaikan. Di kesempatan pertama kami persilahkan dari penelpon 0218236543, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana, Pak? Dengan keadaan dari Cianjur. Ya, silakan, Pak. Pertanyaannya. Untuk ini saya mau tanya makna salawat Allah kepada makhluk. Tadi kan menurut Ustaz diterangkan bahwa makna bersalawat Allah kepada makhluk itu Allah memuji makhluknya di hadapan para malaikat. Sedangkan saya pernah dengar katanya makna salawat Allah kepada makhluk itu ampunan. Apakah itu bagian dari rahmat Allah, ataupun memang ada beberapa makna dari makna salawat Allah kepada makhluknya? Iya. Ya. Terima kasih Pak Kadan. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak pendengar dari Cianjur tadi mungkin melalui Albayan atau streaming. Barakallahu fiik. Tadi dikatakan selawat Allah kepada hambanya artinya pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Itu pendapat, bukan ayat, bukan hadis, tapi ucapan ulama namanya Abul Aliyah. Beliau terhitung ulama tabi'in walaupun sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu beliau masih kafir, belum masuk Islam. Setelah Nabi wafat, beliau baru masuk Islam dan bagus keislamannya. Makanya dikategorikan ulama tabi'in. Pendapat Imam Abul Aliyah ini kemudian dikutip oleh ulama-ulama setelahnya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengutip ini. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah juga mengutip. Dan banyak ulama-ulama lain. Ya. Makna dari salawat Allah adalah sana'uhu alaihi indal malaikah, pujian Allah kepada dia di hadapan para malaikat. Adapun yang menyebut salawat Allah maknanya adalah ampunan kepada orang itu, memberi ampunan, wallahu alam, saya tidak pernah mendengar ada ulama yang berpendapat demikian. Apakah betul makna salawat di sana ampunan? Rujukan dari ulama-ulama salaf terdahulu kita tidak temukan. Yang jelas makna salawat Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Adapun ampunan, ya Allah berikan kepada orang-orang yang ngaji seperti ini. Ya, ngaji dapat ampunan. Karena apa? Karena ada salawat para malaikat. Makna salawat malaikat adalah permintaan ampunan malaikat kepada Allah bagi orang itu. Malaikat mendoakan, ya Allah ampuni orang ini, dan dikabul. Karena malaikat yang memintakan ampunan itu tak terhitung. Disebutkan dalam hadis, hatta yamla'u bainas samawati wal, sampai malaikat yang memenuhi atau yang hadir ke majlis taklim itu memenuhi jarak antara langit sampai ke bumi, dari bumi sampai ke langit, penuh dengan malaikat. Mereka bertumpuk satu sama lain dengan sayap-sayap mereka. Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah satu periwayat hadis ini, mendemonstrasikan dengan tangannya malaikat itu bertumpuk-tumpuk dengan sayapnya memenuhi antara bumi sampai langit, saking banyaknya. Dan mereka semua beristighfar, memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang tersebut. Ya, dapat ampunan. Ya, dapat juga pujian Allah. Jadi beda antara salawat dengan makna pujian Allah dengan ampunan yang Allah turunkan kepada si hamba. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya masih dari penelpon di 0218236543. Silakan pendengar dan pemirsa, kami coba sapa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dan dari mana, Bapak? Abdullah di Palembang. Pak Abdullah, silakan pertanyaannya. Yang mau saya tanyakan tentang sifat malaikat yang memiliki sayap yang diterangkan di dalam Al-Qur'an. Apakah sifat malaikat ini tamsil juga berlaku kepada sifat malaikat seperti berlakunya larangan itu kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian Ustaz. Baik. Terima kasih. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah di Palembang ya. Iya, barakallahu fik. Tadi terputus-putus sehingga tidak bisa menangkap secara utuh, tapi garis besarnya mudah-mudahan tidak salah paham ya. Salah satu di antara sifat zatiyah dari malaikat adalah bersayap. Ya, diterangkan oleh Al-Quran, diterangkan oleh hadis yang sahih. Sayap para malaikat beda-beda. Ada yang 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Dan sayap malaikat Jibril berapa? 600 sayap. Allah menerangkan dalam Al-Quran, dalam surah Fatir ayat yang pertama, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Ini bukan ayat ta'addud, bukan mentang-mentang ada mathna thulatha ruba' ya. Kata Allah, Allah ja'ilil malaikah, yang telah menjadikan para malaikat rusulan, sebagai para utusan. Uli ajnihatin, yang para malaikat itu memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba', ada yang punya 2-2 sayapnya, ada yang 3-3, ada yang 4-4 ya. Apakah ini maknanya hakiki? Iya, maknanya hakiki, betul-betul punya sayap secara hakiki. Apa fungsi sayap? Terbang. Para malaikat bisa terbang ya. Apakah boleh ditakwil seperti hal atau apa namanya ditakwil kepada makna lain? Saya tadi tidak bisa menangkap pertanyaan karena terputus-putus. Apakah boleh ditakwil atau tidak boleh ditakwil seperti apa namanya mentakwil sifat-sifat Allah Azza wa Jalla? Ya, pertama ada kaidah al-aslu fil kalam al-haqiqi. Pada asalnya makna suatu ucapan adalah makna hakiki, bukan makna majazi. kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya, baru dipalingkan kepada makna yang lain. Kalau tidak ada dalil yang memalingkannya, maka fahami dengan makna yang hakiki, termasuk sifat-sifat malaikat. Ya, malaikat secara zatiyah bersayap, iya, wajib kita yakini maknanya hakiki betul punya sayap. Ataupun bagaimana sifat sayapnya, ukurannya, tidak ada keterangan. Kita tawakuf. Jangankan malaikat, sayap setiap binatang pun berbeda-beda, kan ya? Umpamanya sayap burung dengan sayap kupu-kupu, dengan sayap belalang, itu kan punya sayap juga ya. Dengan sayap-sayap binatang lain yang bersayap, itu sudah berbeda. Berbeda ukuran, berbeda bentuk, berbeda bahan, berbeda fungsi. Ada yang bersayap tapi tidak bisa terbang. Bisa disebutkan contohnya binatang bersayap tapi tidak bisa terbang? Ayam. Ayam bisa terbang? Nggak bisa. Ya. Penguin. Penguin punya sayap. Namanya burung ya, tapi nggak bisa terbang. Juga bersayap tapi tidak bisa terbang. Jadi fungsi sayap satu binatang dengan binatang lain berbeda. Dan ukurannya dan juga apa namanya bentuknya itu berbeda. Itu antara binatang dengan binatang. Apalagi dengan malaikat. Makhluk gaib yang kita tidak tahu bagaimana bentuk sayapnya, ukurannya dan yang lain-lainnya, kita tidak tahu. Dan tidak ada ayat atau hadis yang menerangkan kecuali jumlah. Al-Quran menyebut jumlahnya ada 2-2, ada 3-3, ada 4-4, dan malaikat Jibril mencapai 600 sayap. Ya, kita yakini karena sahihnya hadis tentang hal itu. Adapun penjelasan bentuknya apakah seperti burung, bentuknya apakah seperti umpamanya belalang atau kupu-kupu, tidak ada keterangan. Apa yang tidak diterangkan oleh Quran dan Sunnah berarti tidak penting untuk diketahui oleh kita dan bukan bagian dari agama. Cukup tawakuf sampai di sana ya. Demikian wallahu alam bisawab. Terakhir ya Fawas ya. Leheran jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya dari pesan singkat dari Bapak tidak menyebutkan nama, dari Papua Timika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di masyarakat kita dikenal ada dengan istilah khodam. Yang jadi pertanyaan, apakah itu adalah perwujudan dari malaikat yang membantu kemudian memberikan sifatnya masukan atau hal-hal yang baik kepada kita, ataukah dia adalah merupakan jin yang juga memberikan atau yang juga adalah mukallaf sebagaimana kita manusia yang diberikan ujian dan perintah ibadah. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan bagi Bapak di Papua Timika. Barakallahu fik. Iya, ada istilah khodam. Secara bahasa, makna khodam adalah pelayan yang melayani orang. Istilah khodam umumnya ditujukan kepada bangsa jin bagi orang yang dilayani oleh dia, baik dia tukang sihir ataupun dukun ataupun yang sejenisnya termasuk tukang sulap. Disebut khodam karena jin itu melayani kepentingan kebutuhan orang tersebut. Tapi harus diingat, tidaklah jin mau melayani dan mengabulkan keinginan manusia kecuali sebelumnya mereka meminta syarat terlebih dahulu yang harus ditunaikan oleh manusia tersebut. Syaratnya ini menjerumuskan orang itu ke dalam syirik, kufur atau bid'ah, bahkan maksiat. Ada yang harus mencuri kain kafan, ada yang harus umpamanya membunuh sekian gadis, itu maksiat. Ada yang sampai menjerumuskan ke dalam kufur dan syirik. Setelah keinginan jin itu dipenuhi, barulah si jin ini mau melayaninya. Karena bersifat melayani disebutlah dengan sebutan khodam. Oleh karena itulah, maka khodam yang dikenal itu adalah jin yang biasanya melayani orang berupa dukun atau bukan tukang sihir, yang sebelum mereka melayani, mereka minta persyaratan yang harus ditunaikan. Makanya terlarang, karena mengandung unsur syirik dan kufur, karena mengandung unsur penyimpangan yang fatal merusak tauhid dan akidah kita, maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang di waktu yang sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.